Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita bahas di kesempatan sebelumnya hadis ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh, wa laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada di antara kalian seorang pun, melainkan akan diajak bicara oleh Rabbnya Allah. Dan tidak ada antara dia dengan Allah turjuman, satu penerjemah pun. Di pertemuan sebelumnya kita simpulkan bahwa dari hadis ini ditetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat kalam bagi Allah taala bihurufin wa saut, dengan huruf-huruf dan dengan suara yang masmu', yang terdengar. Kemudian berkaitan dengan sifat kalam lillahi ta'ala, kalamullah dapat terbagi menjadi dua macam. Kalamullah subhanahu wa ta'ala ada dua macam. Macam yang pertama adalah kalamullahil kauni, kalamullah, firman, perkataan Allah yang bersifat kauni, yakni berkaitan dengan hal-hal yang Allah wujudkan di alam ini, yang Allah takdirkan. Inilah kalamullahil kauni. Kalamullahil kauni yakni kalamullah yang berkaitan dengan makhluk-makhluk yang Allah wujudkan, pengaturan-pengaturan di alam semesta ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. Seperti firman Allah Ta'ala ketika menghendaki sesuatu, kun, jadilah. Maka sesuatu itu pun terjadi, fayakun. Macam yang kedua adalah kalamullahi syar'i. Kalamullah, firman dan perkataan Allah yang bersifat syar'i, yakni berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang Allah wahyukan kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, itulah kalamullah. Itu kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka. Paham? Nah, kalamullah asy-syar'i, macam yang kedua ini, itulah yang dimaksud di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendefinisikan seorang yang ikhlas di dalam berjihad. Man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-'ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa berperang dengan niat agar kalimat Allah itulah yang tertinggi, maka dialah fi sabilillah. Dialah orang yang benar-benar berjihad fi sabilillah. Niatnya adalah kalimatullah hiya al-'ulya, agar kalimat Allah, yakni kalimah asy-syar'iyyah, al-kalam asy-syar'i, yaitu ya kitab-kitab sucinya, itulah yang tertinggi. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat, yaitu kitab suci, itulah yang tertinggi yang diterapkan di muka bumi. Jika niatnya demikian, maka dialah fi sabilillah. Kemudian, apakah terfahami dari hadis tidak ada satu pun dari kita melainkan akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti? Apakah terfahami dari sini ya isbat ru'yatillah? Apakah terfahami dari sini bahwa kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala? Yani apakah hadis ini termasuk dalil-dalil yang menetapkan bahwa kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Jawabannya tidak. Hadis ini tidak termasuk dalil isbatir ru'yah, dalil untuk menetapkan ru'yatil mu'minin atau ru'yatil nas lillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak. Sebab yang disebutkan dalam hadis ini hanyalah al-kalam. Allah mengajak bicara kita. Namun tidak disebutkan bahwa kita melihat Allah ketika itu. Dan bisa saja terjadi al-kalam biduni ar-ru'yah, perbincangan tanpa melihat. Ya, intinya adalah tidak terfahami dari hadis ini, ya, ditetapkannya sifat atau ditetapkannya ru'yatil mu'minin atau ru'yatil nas lillahi subhanahu wa ta'ala, bahwa kita akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun itu ditetapkan dengan dalil-dalil yang lain. Ditetapkan di dalam dalil-dalil yang lain bahwa kita akan melihat Allah ta'ala, namun hadis ini tidak termasuk. Adapun faedah yang bermanfaat berkaitan dengan al-maslak, as-suluk, akhlak, perilaku kita ketika meyakini apa yang disebutkan di dalam hadis, yaitu bahwa tidak ada satu orang pun dari kita melainkan Allah akan berbicara dengannya pada hari kiamat tanpa ada penerjemah. Secara langsung Allah berbicara kepada kita untuk menanyakan ya tentang perbuatan-perbuatan kita. Manfaat kita meyakini hal ini adalah ya al-khawf ya wal-muraqabah, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah, dan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab akan terjadi perbincangan dan pertanyaan, pertanggungjawaban ya, yang Allah tuntut kepada kita atas perbuatan-perbuatan kita secara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tanyakan ya, untuk ya, kita untuk kita pertanggungjawabkan. Oleh karena itu ya, ya kita harus segera berhenti dari berbagai dosa dan meningkatkan rasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Beberapa hadis yang berikutnya ini tentang sifat al-ulu, isbat al-ulu lillahi subhanahu wa ta'ala, sifat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita pelajari sebelumnya ketika membahas tentang ayat-ayat sifat-sifat Allah ta'ala, bahwa sifatul ulu, sifat al-ulu, maha tinggi bagi Allah ta'ala, terbagi menjadi dua macam ulu atau tiga macam ulu. Ini sesuai dengan ya perbedaan penjelasan para ulama, tetapi intinya sama. Di antara para ulama ada yang membagi sifat ulu yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi dua macam. Yang pertama adalah uluwudzat. Uluwudzat yaitu ketinggian zat Allah. Keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha tinggi di atas seluruh makhluk. Tidak ada satu, tidak ada sedikit pun celah, kekurangan, dan kelemahan di dalam sifat-sifat Allah ta'ala. Intinya sama. Yang pertama adalah uluwudzat. Seperti tadi, berada di bawah kekuasaan Allah, dan Allah maha tinggi kekuasaannya. Sebab semua makhluk berada di bawah kuasa Allah ta'ala. Nah ini pembagian ya, yang disebutkan oleh sebagian ulama terkait dengan sifat ulu. Tetapi intinya sama. Ya, uluwul qahri, macam yang ketiga, bisa dimasukkan ke dalam uluwul sifat, ketinggian sifat-sifat Allah ta'ala, sama saja. Sebab di antara sifat Allah ta'ala adalah al-qahir. Ya, adalah al-qahir, sama saja. Intinya sebagian ulama membagi sifat ulu bagi Allah ta'ala menjadi dua macam. Dan sebagian ulama yang lain membagi sifat ulu bagi Allah ta'ala menjadi tiga macam. Uluwul dhat, uluwul qahir, atau uluwul qadr dan uluwul qahir. Intinya sama. Uluwul qahir dan uluwul qadr ya bisa dianggap satu macam, yaitu uluwul sifat. Kemudian, ya, seperti yang kita pelajari, telah kita pelajari, yang diingkari oleh para mu'attilah, para pengingkar sifat dari macam-macam sifat ulu bagi Allah ta'ala adalah macam yang pertama tadi, yaitu uluwudzat. Uluwudzat. Adapun uluwudzifat, ketinggian sifat Allah dan kesempurnaannya. Demikian juga ulul qadar, ulul qahar. Ya, secara umum mereka tetapkan, mereka yakini dan mereka akui bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Yani Allah maha sempurna dan tidak sama dengan makhluk, maksudnya begitu. Allah Subhanahu wa taala derajatnya ya tidak sama dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna itu secara global. Walaupun banyak dari mereka yang kemudian mengingkari satu persatu sifat-sifat Allah Ta'ala yang disebutkan di dalam dalil Al-Quran dan hadis yang sahih. Tapi secara global, mereka meyakini bahwa Allah itu maha sempurna, begitu saja. Allah itu maha tinggi, order-nya, derajatnya. Nah ini. Dan tidak sama dengan makhluk. Sehingga yang diingkari oleh mereka adalah ulumul zat. Mereka tidak ya meyakini bahwa Allah Ta'ala zatnya itu berada di atas. Ya. Terus di mana? Nah ini. Akhirnya mereka ya saling bertentangan di dalam menetapkan ya tempat keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan Asy'ariyah pernah kita pelajari di antara mereka ya setelah menafikan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas makhluk, ya mereka mengatakan Allah itu berada di mana-mana. Ya. Ya ini Allah tidak ya. Ya Allah dikatakan fi kulli makan, berada di mana-mana. Ya. Bersama makhluk. Nah, keyakinan mereka ini bisa menjadi celah bagi para kelompok wahdatul wujud. Ya, wahdatul wujud atau al-hululiyah. Kelompok al-ittihadiyah yang meyakini bahwa Allah menyatu ya dengan makhluk, atau hululiyah yang meyakini bahwa Allah itu ya berada di tempat yang sama dengan makhluk. Dan di antara Asy'ariyah ya setelah menafikan ulumul zat, ya mereka mengatakan Allah tidak dikatakan di atas, tidak pula di bawah, tidak dikatakan di depan kita, di belakang kita, di kanan kita, sebelah kiri kita, tidak. Ya terus di mana? Ya tidak dikatakan. Tidak dikatakan atau tidak ditanyakan ain di mana Allah? Tidak, enggak boleh. Nah, ini antara Asy'ariyah seperti itu, dan ini suatu hal yang tidak logis. Bagaimana mungkin kita meyakini keberadaan Allah tetapi kita tidak menetapkan, tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala di arah manapun dari kita? Tidak dikatakan di atas. Allah tidak dikatakan di atas, tidak pula di bawah. Tidak di depan kita, tidak di belakang kita. Tidak di sini, tidak di situ. Terus di mana? Ya, sebenarnya Allah itu ada atau tidak kalau begitu? Nah. Nah, ini Asy'ariyah. Ya, mereka mengatakan tidak boleh ya menanyakan tentang Allah dengan ain. Di mana? Nah, ini sangat berseberangan dengan ya pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis yang akan kita bahas insyaallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada seorang jariyah, seorang budak perempuan atau anak perempuan, "Ayn Allah?" Di mana Allah? Nah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja menanyakannya. Kenapa kita justru meyakini itu tidak boleh? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang sesuatu yang tidak boleh dibahas? Nah ini. Kemudian penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan hadis pertama tentang sifat ulu bagi Allah Ta'ala. Wa qawlihi fi ruqyatil marid. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ruqyah untuk orang yang sakit. Tentang meruqyah orang yang sakit. Rabbana Allah alladhi fis sama' taqaddasa ismuk amruka fis sama'i wal ard kama rahmatuka fis sama' ya amruka fis sama'i wal ard kama rahmatuka fis sama' ij'al rahmataka fil ard yaghfir lana haubana wa khatayana anta rabbut tayyibin anzil rahmatan min rahmatik wa shifaan min shifaik ala hadzal waja' sayabra. Nah, hadithun hasan rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya tentang ruqyah seorang yang sakit, ya Rabbana Allah alladhi fis sama, ya Rabb kami Allah yang berada di atas langit, alladhi fis sama, di atas langit atau di ketinggian, di tempat yang tinggi. Taqaddas ismuk, maha suci namamu. Amruka fis sama'i wal ard, urusanmu, perintahmu ada di langit, berlaku di langit dan bumi. Maksudnya perintahmu, urusanmu, pengaturanmu berlaku di langit dan juga di bumi. Kama rahmatuka fis sama', sebagaimana rahmatmu ya berada di langit. Ij'al rahmataka fil ard, maka jadikanlah rahmatmu ya juga berada di muka bumi. Ighfir lana haubana, ampunilah untuk kami haubana, yakni dosa-dosa besar kami. Wa khotayana, dan dosa-dosa kecil kami. Anta rabbut tayyibin, engkau adalah Rabb, pencipta, penguasa, pemilik. At-tayyibin, orang-orang yang baik, yakni kaum mukminin. Anzil rahmatan min rahmatik, turunkanlah rahmat dari rahmatmu. Wa syifaan min syifaik, dan kesembuhan dari kesembuhanmu. Ala hadzal waja', pada sakit ini. Ya, pada bagian yang sakit ini. Saya bera, lalu dia pun sembuh. Lalu sakit ini pun sembuh. Hadithun hasan, hadith ini hasan, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah dan selainnya. Hadith ini ya diperbincangkan oleh para ulama disebabkan beberapa illah, penyakit cacat, ya sehingga dilemah. Hanya saja seperti yang kita lihat, penulis Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menilai hadith ini hasan. Beliau mengatakan hadithun hasan, hadith ini hasan, yakni limajmu' turuqih, dengan menggabungkan jalur-jalurnya. Yakni hadith ini memiliki beberapa jalur dan sanad, masing-masingnya memang memiliki cacat dan kelemahan, tetapi setelah digabungkan jadi semakin kuat dan bisa sampai derajat hasan. Hasan lil ghairihi. Nah, doa ruqyah yang disebutkan di dalam hadis ini termasuk doa-doa yang memiliki efek yang sangat nampak. Ini sangat efektif untuk meruqyah, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Rabbana Allahi alladhi fis sama' taqaddasa ismuka amruka fis sama'i wal ard kama rahmatuka fis sama', dan seterusnya. Anzil rahmatan min rahmatik wa shifaan min shifaik ala hadzal waja' fayabra. Nah, hadis ini yang dibawakan oleh penulis rahimahullah adalah untuk menetapkan sifat al-'ulu, sifat maha tinggi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebab awal doa ini adalah Rabbana Allahil ladzi fis sama', wahai Rabb kami ya Allah. Ya. Yang fis sama, apa makna fis sama? Fis sama ya bisa ditafsirkan dengan dua penafsiran, yang semuanya menunjukkan sifat ulu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha tinggi di atas seluruh makhluk. Ini sudah pernah kita bahas ketika membahas ayat-ayat sifat ulu. Fis sama ya, penafsiran yang pertama adalah as-sama bermakna ulu, bukan langit. Ya, seringkali kita mengartikan as-sama dengan langit. Tetapi yang dimaksud di sini adalah al-ulu fis-sama'i, yakni fil-uluwi. di ketinggian. Di ketinggian. Nah, sehingga dimaksudkan as-sama' bukan langit. Ya. Rabbana Allahi alladhi fis sama', yani fil 'ulu, wahai Rabb kami ya Allah yang berada di ketinggian. Ya, maha tinggi. Nah, dan ini benar menurut bahasa Arab, ya. As-sama' memang memiliki makna tinggi. Oleh karena itulah fi'ilnya adalah sama yasmu, sumuwan. Ya. Maknanya sama dengan ala ya'lu uluwan. Sama yasmu artinya kan tinggi. Sama yasmu sumuwan. Fahuwa samin. Ala ya'lu uluwan fahuwa alin. Tinggi. Jadi sama. Nah, kemudian penafsiran yang kedua, fis sama, as-sama bermakna langit, dan yang dimaksudkan adalah as-sama us-sabi'ah, langit yang ketujuh, sebab ada tujuh tingkatan langit, tujuh lapis langit, yang dimaksud adalah yang tertingginya yaitu as-sama us-sabi'ah, langit yang ketujuh, dan huruf jarfi di sini maknanya bukan di atau pada atau dalam. Tidak menunjukkan makna dzarfiyah, melainkan maknanya sama dengan huruf jar ala, sehingga maknanya adalah rabbanallahi alladzi ala fauqa, di atas as-sama'is sabi'ah, langit yang ketujuh, langit yang tertinggi. Ya, dan ini juga benar secara bahasa Arab, sebab huruf jar itu memiliki banyak makna, banyak arti. Huruf jarfi sering kali bermakna di dalam, pada. Tapi juga sering atau terkadang memiliki makna ala, di atas. Seperti firman Allah Ta'ala, wala usallibannakum fi judhu'in nahri. Ya, tentang Fir'aun. Fir'aun mengatakan, dan sungguh aku akan mensalib kalian fi judhu'in nahri, yakni di atas. Ya, batang-batang pohon kurma. Bukan di dalamnya, kan gak mungkin menyalip ya ke dalam batang pohon, enggak mungkin. Yang namanya menyalip ya di atas. Ya, di atasnya. Nah, bahkan fi juga terkadang memiliki makna apa? Karena ya kan dakhalatin nar ra'atun atau dakhalatin ra'atunin nar fi hirrah. Ada seorang wanita yang masuk ke dalam annar neraka fi hirrah. Masuk neraka di dalam kucing begitu maksudnya kan tidak mungkin. Maksudnya adalah karena kucing. Disebabkan kucing, yakni menyiksa kucing itu sampai mati. Nah, maka ala itu merupakan makna fi. Ini menurut penafsiran yang kedua. Baik penafsiran yang pertama maupun yang kedua sama saja. Ya, semuanya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ulu, maha tinggi. Nah, sebelumnya disebutkan oleh ya penulis rahimahullah tentang ruqyah. Ruqyatil mariyad, tentang ruqyah untuk orang yang sakit. Nah, apa makna ruqyah? Ar-ruqyah pada asalnya bermakna qira'ah. Ruqyatun maknanya adalah qira'atun, membaca atau bacaan. Ya, yang dilafalkan. Sehingga roko yarqi fi'ilnya, kata kerjanya. Roko yarqi maknanya qara'a yaqra'u, membaca. Ya. Adapun secara istilah ruqyah, yakni ma yutla 'alal mariyad min al-ad'iyah. Ya. Doa-doa yang dibacakan kepada orang yang sakit. Ya. Dan biasanya ma'annaf diiringi dengan apa? An-naf. Ini tiupan. Ya, atau ludah yang sedikit ya ke tempat yang sakit. Sudah pernah kita pelajari walhamdulillah di pelajaran kitab tauhid ya bahwa ruqyah ini memiliki syarat-syaratnya. Ya. Ruqyah memiliki ya satu syarat yang disepakati oleh para ulama itu disyaratkan harus ya. Dan ruqyah memiliki dua syarat yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan tidak harus. Ya. Adapun syarat yang disepakati oleh para ulama bahwa itu harus terpenuhi adalah alla ya'taqid annaha tanfa' bi nafsiha bal bi taqdirillah azza wa jalla. Tidak meyakini baik yang meruqyah maupun yang diruqyah. Yang meruqyah dan yang diruqyah tidak meyakini bahwa ruqyah tersebut ya dapat memberi manfaat dengan sendirinya. Ya, tanpa takdir Allah. Ya, akan tetapi dengan takdir Allah azza wa jalla maka bermanfaat. Nah, yang meyakini demikian adalah orang yang meruqyah sekaligus yang diruqyah. Oleh karena itu jika kita mau meruqyah seorang ya kita ingatkan dulu. Nah, hada sabab. Ini sekedar sebab Allah yang menyembuhkan. Adapun dua syarat yang diperselisihkan oleh para ulama ya adalah yang pertama ya an takuna minal qur'ani habis sunnah au asma'illahi wa sifatih. Ya, yang pertama berupa ayat-ayat Al-Qur'an atau doa nabawi atau nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu yang dibacakan di dalam ruqyah. Sebenarnya ulama mengatakan harus yang namanya ruqyah itu harus dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau dengan doa-doa nabawi atau dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita sebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya. Sebagian ulama mengatakan ini tidak diharuskan. Ya. Boleh dengan doa biasa yang bisa kita ucapkan walaupun itu bukan ayat, bukan hadis, bukan doa nabawi dan juga bukan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang penting kita berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua ya adalah antakuna bil kalamil arabi bil lisanin arabiyyin mafhum, dengan bahasa Arab yang terfahami. Dengan bahasa Arab yang terfahami. Sebagian ulama mengatakan yang namanya ruqyah ya harus dengan bahasa Arab. Ya, dan bahasa Arabnya pun bahasa Arab yang jelas terfahami. Ya. Bukan lafal-lafal, bacaan-bacaan yang tidak jelas maksudnya apa, maknanya apa. Naam. Wallahu a'lam. Adapun terkait dengan macam-macam ruqyah, ya para ulama menjelaskan bahwa ruqyah itu ada 4 macam. Macam yang pertama adalah ya ar-ruqyatul masyru'ah al-mustahabbah. Ruqyah yang disyariatkan dan disunnahkan. Yaitu ruqyah yang menggunakan atau menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an, doa-doa nabawi yang diriwayatkan. Ya. Demikian juga nama-nama. Nah, ini yang paling baik disunahkan, disyariatkan. Ya. Kemudian macam yang kedua adalah ruqyah yang syirik. Yaitu ruqyah yang mengandung unsur-unsur kesyirikan. Ya. Bentuk-bentuk dan praktik-praktik kesyirikan kan sangat banyak. Ya. Terkhusus ya praktik-praktik seputar ruqyah yang syirik. Ini juga banyak ragamnya, banyak bentuknya. Maka yang seperti ini adalah syirik, hukumnya adalah haram jelas. Kemudian macam yang ketiga adalah ar-ruqyah al-mubtada'ah, ruqyah yang hukumnya adalah bid'ah. Yaitu ruqyah-ruqyah yang mengandung unsur kebid'ahan. Tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam cara-cara seperti itu. Ya. Walaupun tidak sampai kepada tingkat syirik karena tidak mengandung unsur kesyirikan, tetapi ada unsur kebid'ahannya, maka ini bid'ah. Dan jelas hukumnya juga haram sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah mengharamkan bid'ah. Adapun macam yang keempat adalah ar-ruqyah al-mubahah, ruqyah yang dimubahkan. Ya, ruqyah yang dimubahkan ya adalah ruqyah yang tidak dengan ayat, doa nabawi, atau nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Tetapi juga tidak mengandung kesyirikan dan tidak pula kebid'ahan. Ya, sekedar doa yang mubah. Sehingga boleh kita berdoa kepada Allah ketika meruqyah dengan doa apapun, yang intinya adalah memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas penyakit ini atau dari penyakit ini. Ya. Sehingga boleh dengan doa apapun selama itu mubah. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa dengan ruqyah, enggak masalah ruqyah, ma lam takun syirkan, selama tidak mengandung kesyirikan. Demikian pula tentunya tidak mengandung kebid'ahan, boleh-boleh saja. Kita lanjutkan. Rabbana Allahi alladhi fis sama' taqaddasa ismuk. Taqaddas maknanya adalah tahura, suci. Jadi maha suci namamu ya Allah. Berapa nama yang dimaksud di dalam kalimat ini? Maha suci namamu ya Allah. Satu nama atau semua nama Allah? Jawabannya adalah semua nama Allah. Semua nama-nama Allah. Tetapi kenapa yang disebutkan adalah ismu yang berbentuk mufrad, tunggal. Kenapa tidak asma'uka? Jawabannya karena sebagaimana dalam kaidah usul fiqih, ya. Apa? Al-mufrad al-mudhaf ilal ma'rifah. Isim mufrad yang diidhafahkan, disandarkan kepada mudhaf ilaih atau isim yang ma'rifat, maka memberikan makna umum, sifat yang menyeluruh. Maka makna taqaddasa ismuk adalah taqaddasat asma'uka. Masuci semua namamu ya Allah. Masuci semua namamu ya Allah. Nah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya maha suci. Kenapa? Karena semuanya mengandung makna sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun di dalam sifat-sifat yang terkandung di dalam nama-nama Allah. Tidak ada kekurangan dan kelemahan sedikit pun. Sehingga nama-nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya suci, yakni suci min kulli naqs, dari segala kekurangan. Amruka fis sama'i wal ard. Amruka fis sama'i wal ard, yakni amruka amrullah nafidun fis sama'i wal ard. Ya, pengaturan Allah, perintah Allah itu nafid, berlaku. Berlaku, dijalankan, tidak mungkin ditolak. Tidak mungkin dibantah. Nafidun, berlaku di langit dan di bumi. Ya, di langit dan di bumi. Nah. Kemudian kama rahmatuka fis sama, ij'al rahmataka fil ard. Sebagaimana rahmatmu ya Allah berada di langit, maka jadikanlah pula rahmatmu berada di bumi. Nah, huruf kaf pada kama, kaf di sini memberikan makna ta'lil atau alasan. Ya Allah, karena engkau atau karena rahmatmu berada di langit, maka jadikan pula rahmatmu berada di bumi. Ya. Yang sebagaimana di dalam apa? Ya, salawat. Salah ada Nabi SAW dalam bertasyahud. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita. Kama sallaita. Ini karena engkau telah melimpahkan salawat kepada Ibrahim dan al-Ibrahim. Maka limpahkanlah pula salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Al-kaf, huruf kaf di sini lit-ta'lil. Ya. Alasan, sebab. Naam. Kemudian ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ighfir lana haubana wa khotayana. Ampunilah untuk kami haubana wa khotayana. Apa makna ighfir? Ya, al-maghfirah. Maknanya seperti yang kita pelajari dulu, yaitu satruddan wa tajawuz anhu. Menutupi dosa. Ya, menutupi dosa dan aib sekaligus tajawuz, memaafkan, mengabaikan dan tidak menghukum. Jadi maghfirah mengandung dua makna. Yang pertama adalah satar, menutupinya sehingga aib kita tidak diketahui oleh makhluk-makhluk yang lain, tertutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama di hari kiamat nanti. Ya. Banyak manusia, semua jin dan manusia dibangkitkan oleh Allah dan melihat, ya, tutupilah ya Allah aib ini. Dan tajawuz, yakni diabaikan, dimaafkan tanpa ada hukuman. Nah, haubana wa khotoyana, ampunilah untuk kami. Haubana, apa makna haub seperti tadi? Sudah kita sebutkan, yaitu kabair al-ithm. Al-haub yaitu dosa-dosa besar. Adapun al-khotoya, yakni as-saghair, dosa-dosa kecil. Nah, ini ketika disebutkan secara bersamaan al-haub dan al-khotoya. Maka yang dimaksud dengan al-haub adalah dosa-dosa besar dan al-khotoya adalah dosa-dosa kecil. Ya. Tetapi ketika disebutkan sendiri-sendiri, ya, tidak disebutkan berbarengan di dalam satu konteks kalimat, maka haub maknanya dosa semuanya. Entah kecil maupun besar. Demikian juga khotoya. Ketika disebutkan sendirian, dosa yang besar dan yang kecil. Tetapi ketika digabungkan dalam satu konteks, maka al-haub dosa besar dan al-khotoya adalah dosa kecil. Nah, di sini Nabi SAW di dalam kalimat ini bertawassul kepada Allah di dalam ruqyahnya, ya, agar Allah mengampuni dosa-dosa. Beliau bertawassul dengan memohon ampun. Ya, sebab yang namanya dosa itu menghalangi seseorang dari apa? Terkabulkannya doa. Ya Allah, sekarang saya sedang berdoa. Ya. Sedangkan yang namanya dosa itu bisa menghalangi terkabulkannya doa. Maka ampunilah terlebih dahulu ya Allah dosa-dosa kami. Dosa-dosa saya ampunilah. Agar setelah itu engkau mengabulkan doa-doa ya, kami. Agar setelah itu engkau mengabulkan doa kami. Nah, ini sangat penting. Sehingga di dalam berdoa, ya, di antara adab yang baik adalah ya, memohon kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita. Sehingga tidak menghalangi terkabulkannya doa kita. Kemudian Nabi SAW, ya Allah, engkau adalah Rabbut Tayyibin. Rabb, pemilik, penguasa, pencipta. At-Tayyibin. Nah, At-Tayyibin yang dimaksud adalah Al-Mu'minin. Ya, orang-orang yang beriman. Ya. Dan ini merupakan rububiyah khasah. Rububiyah Allah. Ya. Terhadap At-Tayyibin, orang-orang yang beriman adalah rububiyah khasah. Ya, rububiyah yang bersifat khusus. Sebab rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk itu ada dua macam. Macam yang pertama adalah rububiyah ammah. Rububiyah yang bersifat umum, mencakup seluruh makhluk. Tidak ada satu makhluk pun kecuali ya di bawah rububiyah ammah ini. Ya, apa makna rububiyah ammah? Rububiyah ammah yakni bahwa Allah menciptakan mereka semua, memberi rezeki, mengatur mereka semua secara umum. Ya, dan ini berlaku untuk semua makhluk yang baik maupun makhluk yang buruk, makhluk yang beriman maupun tidak. Ya. Adapun macam yang kedua adalah rububiyah khasah. Rububiyah khasah, ya, di samping ya memberikan makna mencipta, memberi rezeki, juga mengandung makna at-taufiq, an-nasr, at-tarbiyah, ad-diniyah. Juga mengandung makna an-nasr, memberikan pertolongan, taufiq. Ya, demikian juga at-tarbiyah, ad-diniyah, memberikan nikmat-nikmat yang berkaitan dengan agama dan akhirat. Nah, ini. Jadi khusus, lebih khusus lagi. Nah, dapat kita lihat, ya, dapat kita lihat di dalam hadis ini, Nabi SAW bertawassul dengan rububiyah Allah sebanyak dua kali. Ya, yang pertama beliau bertawassul ya, kepada Allah dengan menyebutkan rububiyah ammah. Rububiyah Allah yang sifatnya umum mencakup seluruh makhluk. Dengan beliau mengatakan Rabbanallahilladzi atau Rabbanallahulladzi fis sama. Rabbanallahalladzi fis sama. Wahai Rabb kami, ya Allah, Rabb kami. Ini kan rububiyah ammah, semua makhluk. Kemudian beliau bertawasul yang kedua kalinya dengan rububiyah khasah, anta rabbut thayyibin. At-thayyibin ini al-mu'minin. Sehingga rububiyah di sini adalah rububiyah khasah, anta rabbut thayyibin. Naam. Sehingga seperti yang dikatakan oleh ya saharatu Fir'aun, para tukang sihir Fir'aun, ketika melihat mukjizat ayat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam, ya para tukang sihir Fir'aun percaya bahwa itu dari Allah dan mereka beriman kepada Nabi Musa ya alaihissalam. Para tukang sihir Fir'aun menyebutkan dua macam rububiyah ini dalam satu konteks. Mereka mengatakan qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Qalu, mereka mengatakan amanna, kami beriman bi rabbil alamin, kepada Rabb al alamin. Ini Rabb rububiyah ammah. Ya. Yeah. Rabbi Musa wa Harun. Kemudian ini rububiyah khassah, yaitu Rabb Musa dan Harun. Rabbnya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Nah ini. Kemudian anzil rahmatan min rahmatik. Ya Allah, anzil, turunkanlah rahmat dari rahmatmu. Ya. Perlu kita pahami bahwa istilah rahmah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ini memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah rahmah ya sifatun lillah. Rahmah yang itu merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan pengertian yang pertama ini, maka yang dimaksud dengan rahmah itu bukan makhluk. Ya. Itu bukan makhluk yang terpisah dari Allah Azza wa Jal. Ya. Melainkan itu adalah sifat Allah yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti Allah ta'ala firmankan, وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُرْرَحْمَةِ. Dan Rabbmu adalah Al-Ghafur, yang maha mengampuni, Dzurrahmah, yang memiliki rahmah, sifat rahmat. Ya, sehingga ini bukan makhluk. Nah, macam yang pertama ini, atau rahmah dengan pengertian pertama ini, ya, tidak dimohon, dituntut, diminta agar diturunkan oleh Allah ya kepada kita di bumi, tidak, karena ini merupakan rahmah yang merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bukan makhluk yang terpisah dari Allah ta'ala, terus bagaimana mungkin diturunkan. Kemudian pengertian yang kedua, ya, ketika disebutkan istilah atau kata rahmatullah, rahmat Allah, ya, pengertian yang kedua adalah rahmah ya makhluqatun lillah, rahmat yang maksudnya adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat yang merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu merupakan makhluk Allah. Tetapi disebut dengan rahmah karena menjadi asar, min asari rahmatillah. Ya, menjadi efek ya, dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga makhluk itu ya dinamakan juga dengan rahmah, tetapi itu rahmat yang makhluk. Ya, sehingga ini bukan apa namanya tahrif ya yang dilakukan oleh para ahlul bidah. Para ahlul bidah al-Mu'tazilah ya, demikian juga Asy'ariyah dan yang semisal dengan Asy'ariyah adalah Kullabiyah Maturidiyah. Mereka memang tidak menetapkan bahwa Allah memiliki sifat rahmat, sama sekali tidak. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bagi Allah sifat rahmah. Allah memiliki sifat rahmah. Hanya saja ini berkaitan dengan istilah. Ya. Makna. Ketika disebutkan rahmat Allah. Ya. Seperti di dalam hadis ini. Anzil rahmatan min rahmatik. Ya. Maka perlu difahami bahwa istilah rahmat, terkadang yang dimaksudkan dengannya adalah pengertian yang pertama, yaitu rahmat hiya sifatun billah, rahmat yang merupakan sifat Allah Ta'ala. Dan itu bukan makhluk yang terpisah dari Allah, dan tidak dimohon agar Allah menurunkannya. Ya. Pengertian yang kedua adalah rahmat makhlukah, rahmat yang merupakan makhluk Allah, yang itu merupakan asar, min asari rahmatillah. Ya, asar, efek, ya, buah dari sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian Allah ciptakan, ya, berkaitan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian dinamakan juga dengan rahmat. Nah, ini seperti apa? Seperti jannah, surga. Al-jannah, ya, juga dinamakan dengan rahmah. Ya, seperti yang Allah Ta'ala firmankan di dalam hadis qudsi, anti rahmati arhamu biki man asya. Engkau wahai jannah adalah rahmatku. Nah, ini apakah yang terfahami bahwa jannah itu merupakan sifat Allah? Kan bukan, jannah adalah makhluk Allah. Jannah adalah makhluk Allah. Ya, tetapi bisa kita lihat Allah menyebut jannah dengan rahmatnya, bahwa jannah itu adalah rahmat Allah. Tetapi ingat, yang dimaksud adalah apa? Yang dimaksud adalah rahmat yang merupakan makhluk Allah, berkaitan dengan sifat rahmat Allah, yang itu merupakan apa? Ya, efek atau buah dari, ya, sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Arhamu biki man asya. Denganmu, wahai jannah, ya, aku merahmati. Aku merahmati siapapun yang aku kehendaki. Dari kalangan ahlu jannah. Nah, nah, yang dimaksud dengan rahmah di dalam hadis ini, anzil rahmatan min rahmatik, adalah rahmat dengan pengertian yang kedua. Rahmah di sini bukan rahmah yang merupakan sifat Allah, melainkan makhluk Allah yang dengannya Allah merahmati kita. Makhluk Allah yang dengannya Allah merahmati kita, ya, berupa nikmat-nikmatnya, anugerah, karunia, kesembuhan dari penyakit, menjadi sehat. Ya, makhluk Allah. Makhluk-makhluk Allah yang dengannya Allah merahmati kita. Seperti tadi, al-jannah, surga, adalah makhluk Allah disebut rahmah. Jannah disebut dengan rahmat Allah karena dengan jannah Allah merahmati para ahlul jannah. Nah. Kemudian, anzil rahmatan min rahmatik wa syifaan min syifaik, dan turunkan syifaan, kesembuhan dari kesembuhanmu, ya Allah. Naam. Nah, berkaitan dengan makna syifa atau pengertian syifa, ya, seperti pengertian rahmah, syifa, ya, juga memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah syifa yang merupakan sifat Allah dan merupakan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan. Ya, ketika disebutkan syifa'un minallah atau syifa'ullah. Pengertian yang pertama maksudnya adalah sifat Allah, yaitu sifat menyembuhkan. Nah, ini merupakan perbuatan Allah, sifat Allah. Tidak terpisah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Pengertian yang kedua disebutkan syifa minallah atau syifa'ullah dan semisalnya. Yang dimaukan adalah syifa yang merupakan makhluk. Ya. Yang berupa zawalul marad. Syifa, kesembuhan yang merupakan makhluk. Yang bentuknya adalah zawalul marad, hilangnya penyakit, hilangnya sakit. Nah, hilangnya sakit itu merupakan ciptaan Allah, itu makhluk Allah, hilangnya sakit, ya, dari tubuh kita menjadi sembuh. Nah, kesembuhan ini merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan kesembuhan pada diri kita, itu makhluk Allah. Nah, sehingga perlu difahami perbedaannya. Nah, ini yang dimaksud, ya, di dalam, ya, hadis ini wa syifaan, yang dimaksud adalah pengertian yang kedua. Ini kesembuhan. Ya Allah ciptakanlah kesembuhan, ya, ala hadzal waja', pada bagian tubuh yang sakit ini. Fayabra'a, sehingga menjadi sembuh. Ini ya Allah turunkanlah kesembuhan, ya, pada penyakit ini atau pada bagian yang sakit ini, fayabra', sehingga bagian ini menjadi sembuh. Ya, fayabra'. Nah, Jadi kesimpulannya di dalam hadis ini, Nabi SAW bertawassul. Ya. Bertawassul dengan apa? Ya. Yang pertama bertawassul dengan rububiyah Allah. Ya. Di dalam ruqyah beliau bertawassul dengan rububiyah Allah. Menyebutkan rububiyah Allah. Baik rububiyah ammah maupun khasah. Yang kedua adalah dengan ilahiyahnya. Uluhiyahnya. Dengan mengatakan Rabbanallah. Nah, Allah. Ini kan mana-mana uluhiyah. Hak untuk diibadahi. Ini pujian-pujian kepada Allah ini. Sehingga di antara adab dalam berdoa adalah memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tawassul yang ketiga adalah dengan taqdis asma'illah. Mensucikan nama-nama Allah. Taqaddasasmuk. Ya. Kemudian yang keempat adalah uluwullah ala khalqih. Ya. Memuji Allah dengan ketinggiannya di atas seluruh makhluk. Ya. Ketinggiannya di atas seluruh makhluk. Fis sama. Alladhi fis sama. Berarti ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluk, sifat ulu bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat yang sempurna. Ya. Sehingga ya, disebut karena Nabi SAW di dalam bertawassul agar doanya, ruqyahnya dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang kelima adalah umum amrillahi syar'i wa amrihil qadari. Ya. Dengan keluasan. Ya. Pengaturan Allah, baik pengaturan yang syar'i maupun yang qadari. Amruka fis sama'i wal ard. Amruka, ya, ketetapanmu, pengaturanmu. Ini kan ketetapan syariat maupun ketetapan takdir. Dua macam. Demikian juga Nabi SAW bertawassul dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di langit. Kama rahmatuka fis sama'. Ya, ij'al rahmataka fil ard. Demikian juga yang ketujuh Nabi SAW bertawassul ya dengan soal maghfirah ya agar doanya dikabulkan, agar ruqyahnya dikabulkan, maka beliau bertawassul dengan memohon maghfirah adz-dzunub ya diampuninya dosa-dosa. Kemudian yang terakhir yang kedelapan ya beliau bertawassul kembali dengan rububiyah khassah. Kalau yang pertama tadi rububiyah ammah. Intinya adalah Nabi SAW banyak bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ruqyahnya ini, di dalam doanya ini, barulah berikutnya beliau menyebutkan permohonannya, anzil rahmatan min rahmatik wa syifaan min syifaik ala hadzal waja' fayabra. Sehingga syahidnya di dalam hadis ini berkaitan dengan pembahasan kita adalah sifat ulu lillahi taala. Karena ditetapkan, disebutkan oleh Nabi SAW bahwa Allah itu fis sama. Rabbana Allah. Alladhi fis sama. Yani di ketinggian. Atau di atas langit yang ketujuh. Ya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat ulu. Ulu wadzat. Demikian juga ulu wassifat. Ya. Sementara ini yang bisa kita pelajari. Allah Ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.